Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Fadhal qira. Bismillah. Qala fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa jawab 'an su'al al-thalith min wajhayni. Al-awwal anna al-haqqa la yuzanu bil-rijal wa inna ma yuzanu bil-rijal bil-haqqi. Hadha huwa al-mizan as-sahih. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته فقد يكون الرجل لينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. طيب. Jawaban atas pertanyaan yang ketiga dari dua sisi, apa pertanyaan ketiga yang dimaksud? Pertanyaan yang ketiga yang dimaksud, wa kaifa yakunu batilan, di halaman ya, di bagian awal itu kan ada tiga pertanyaan diajukan terkait dengan syubhat, terkait dengan madhab Asy'ariyah. Wa kaifa yakunu batilan wa fihim fulanun wa fulan min al-ulama al-ma'rufin bin nasihati lillahi wal kitabi wal rasuli wa ilmati muslimi ummati. Ini bagaimana bisa madhab Asy'ariyah batil padahal di tengah-tengah mereka ada fulan dan fulan dari ulama yang dikenal dengan nasihatnya, ya, untuk Allah, agama Allah, kitabnya, rasulnya, imam-imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Jadi berpegang dengan adanya ulama, ya, di tengah-tengah mereka, sehingga berdasarkan itu bagaimana bisa kemudian dikatakan batil madhab mereka. Ini yang dijawab sekarang. Nah, Syekh mengatakan bahwa ini dijawab dari min wajhain, dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, annal haqqa la yuzanu birrijal, sesungguhnya kebenaran itu tidak bisa ditimbang dengan orang-orangnya. Ya. Yani orang-orang yang berpegang dengan suatu madhab, menjalani suatu madhab yang dijadikan sebagai patokan kebenaran. Wa innama yuzanur rijalu bil haqq. Hanyalah sesungguhnya orang-orang itu, ya, ditimbang kebenaran atau kebatilan madhabnya berdasarkan kebenaran yang ada, yang didukung oleh dalil. Hadha huwal mizanu sahihu, inilah mizan yang benar. Ya, dihafalkan ini, al-haq la yuzanu birrijal wa innama yuzanu rijal bilhaq. Baik. Wa in kana limaqamir rijali wa maratibihim atharun fi qabuli aqwalihim. Meskipun kata Syekh, ya, untuk kedudukan, ya, orang-orang dan derajat-derajat mereka ada athar tentunya, ya, ada athar, ada efek pengaruh dalam menerima pendapat-pendapat mereka. Nah, tentunya ada efeknya, ada pengaruhnya dalam hal diterimanya pendapat-pendapat mereka. Naam, kama naqbalu khabar al-adli wa natawaqqafu fi khabar al-fasik, sebagaimana halnya kita menerima berita kabar yang dibawa oleh seorang yang adil, seorang yang adil. Ya. Yang istiqomah dalam hal agamanya. Ya. Dan kita tawakuf dalam menerima berita orang fasik. Nah, ini menunjukkan bahwa keadaan seseorang itu berefek dalam hal diterima tidaknya beritanya. Nah, kefasikan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, ini ta'liq ya, والدليل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الحجرات آية 6 يا أيها الذين آمنوا. Orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, statusnya fasik, binaba'in dengan membawa satu kabar berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah kalian, pastikanlah kebenaran beritanya, dicek. Jadi tidak bisa diterima mentah-mentah lantaran kefasikannya. Nah, qala Ibnu Qayyim wa hahuna fa'idatun latifatun, وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق ورد وتكذيبه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة وإنما أمر بالتبين فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه umila bidalil sidqi, umila bidalil sidqi. Ila akhir kalamih. Undur madarij as-salikin. Tayyib. Nah, jadi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan satu faedah yang dipetik dari ayat ini. Beliau dikutip dari kitab beliau Madarij as-Salikin. Beliau mengatakan bahwa di sini ya, hahuna wa hahuna faedatul latifah. Di sini ada faedah yang lembut. Wahia annahu subhanahu lam ya'mur biraddi khabaril fasiqi wa takdzibih. Yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak merintahkan menolak berita orang fasik ya dan mendustakannya. Ya, wa raddi shahadati jumlatan dan menolak persaksiannya secara total. Ya. Secara total ditolak beritanya, didustakan, ditolak persaksiannya secara total, begitu tidak. Ya. Wa inna ma amara bitabayyun, hanyalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tabayyun, melakukan pengecekan. Ya. Untuk memastikan kebenarannya. Fa in qamat qara'in wa adillatun min kharijin, apabila tegak ya indikator-indikator pendukung dan dalil-dalil penguat dari luar, tadullu ala sidqi, yang menunjukkan jujurnya dia dalam perkara yang dia beritakan itu, yang dia persaksikan itu, umila bidalil sidq, maka diamalkan apa yang dia beritakan, apa yang dia persaksikan berdasarkan ya dalil yang menunjukkan kejujuran beritanya pada perkara itu. Jadi harus ada qara'in adillah penguat dari luar. Nah, ini berarti tidak total didustakan dan ditolak. Nah, jadi bahasanya tawakkuf. Makanya Syekh Nu'aim rahimahullah mengatakan apa? Wa natawaqqafu fi khabaril fasiq. Kita tawakkuf ya. Kita berhenti dalam menerima berita al-fasiq, seorang yang fasik. Ya, abstain, yakni tidak menerima dan tidak menolak mentah-mentah begitu, tapi digantungkan kepada ada tidaknya qara'in ya, adillah yang mendukung dari luar. Nah, beda dengan berita seorang yang adil ya. Maka langsung diterima. Baik. Ini menunjukkan apa? Lima qawamir rijal wa marwatihi atharun fi qawali aqwalihim. Menunjukkan bahwa kedudukan seseorang, ya, derajat seseorang ada efek, ya, ada pengaruh dalam hal diterimanya berita-berita mereka. Nah, kenapa? Lakin, laisa hadha. Bunyi apa? Nah, tergantungan. Tidak masalah. Lakin laisa hadha huwa al-mizana. Laisa hadha, bukan ini huwa al-mizana, yang merupakan mizan, yang merupakan timbangan, barometer. Fi kulli hal, dalam segala hal. Baik. Fa innal insana bashar, karena sesungguhnya ya namanya insan itu ya bashar, manusia, dia manusia biasa. Ya futuhu min kamalil ilm wa quwwatil fahmi ma yafutuhu. Ya namanya manusia, ya luput dari dirinya kesempurnaan ilm, luput dari dirinya kekuatan pemahaman, sebatas kekurangan yang ada padanya. Tidak ada yang sempurna ilmunya, tidak ada yang sempurna pemahamannya. Ada saja kekurangannya, ada yang luput darinya, dari kesempurnaan ilmu dan kekuatan pemahaman. Fa qad yakunu ar-rajulu dayyinan wa dha khuluqin walakin yakunu naqisal ilm. Mungkin saja seseorang, ya dia dayyin, seorang yang ya agamis dia ya. Agamis. Naam. Berpegang dengan agama. Tayyib. Dha khuluq, orangnya berakhlak, budi pekertinya bagus, agamanya bagus, agamis, budi pekertinya, akhlaknya bagus, luhur. Tetapi dalam hal ilmu kurang, kan ada yang begitu. Masya Allah, dari sisi kesolehannya, ya, agamanya, ketaatannya, akhlaknya, budi pekertinya, walakin yakuluna kesal ilm, tapi dia kurang dalam hal ilm. Atau dhaif al-fahmi, atau dia lemah pemahaman, pemahamannya lemah, tidak kuat. Fayafutuhu min as-sawabi biqadri ma hasala lahu min an-naqsi wad-dha'fi, maka luput darinya dari kebenaran yang dicari sesuai dengan kadar kekurangan dan kelemahan yang ada padanya, sesuai dengan kadar kelemahan ilmu dan kekurangan pemahaman yang ada padanya. Aw yakun ya, ini tadi ya masih kelanjutan ini, fa yakunu ar-rajulu dayyinan wa dha khuluq, nah dari segi agama bagus ya, bagus, walakin yakunu naqisal ilmi aw dha'ifal fahm, tetapi dari segi ilmu kurang atau dari segi pemahaman lemah. Akibatnya apa? Fayafutuhu minas-sawabi, luput darinya dari kebenaran yang dicari, biqadri ma hasala lahu minan naqsi wad-dha'fi, sesuai ya kadar kekurangan ilmu dan kelemahan pemahaman yang ada padanya. Atau kemungkinan yang lain, yakunu qad nasha'a 'ala tariqin muayyanin aw madhhabin muayyanin la yakadu ya'rifu ghairah, atau mungkin saja dia tumbuh berkembang ya keilmuannya, pemahamannya di atas suatu metode tertentu, ala tariqin muayyan, suatu metode ya tertentu, aw madhhabin muayyan, atau tumbuh berkembang dibina di atas suatu madhab tertentu. La yakadu ya'rifu ghairahu, hampir saja dia tidak mengetahui selainnya. Taunya dia madhab tersebut, misalkan selama hidupnya dia ya dari awal belajar terus dia taunya madhab tertentu itu. Taunya metode ilmu tersebut. Hampir-hampir tidak tahu yang lainnya. Fa yadhunnu anna as-shawaba munhasirun fi, sehingga dia beranggapan bahwa kebenaran ya terbatas pada madhab yang dia anut, yang dia ketahui itu, atau pada metode yang dia pelajari itu. Bisa difahami? Boleh jadi dia taunya madhab Asy'ari, begitu. Taunya dia madhab Asy'ari. Dia tidak tahu yang lainnya. Sehingga dia menyangka itulah madhab Ahlussunnah Jamaah, itulah yang benar. Nah, manhudali dan yang semisal dengannya. Naam. Ya. Boleh jadi dia punya ilmu tapi kurang, tidak sempurna, pemahamannya lemah. Memang Masya Allah ya, kesolehannya, ketaatannya, akhlaknya, tapi dari segi ilmu ada kekurangan, dari segi pemahaman ada kekurangan. Dia tidak memahami bahwa ternyata mazhab Asy'ariyah itu keliru. Nah, jadi keberadaan dia di tengah-tengah mereka tidak bisa dijadikan sebagai ya dalil. Nah, begitu. Jadi al-haq la yuzanu birrijal wa innama yuzanu rijalu bilhaq. Naam, ats-tsani. Ats-tsani annana idza qabalna rijala alladziina 'ala tariqi al-asy'ariyah birrijal alladziina hum 'ala tariqi as-salafi wajadna fi hadhihi at-tariq man hum ajallu wa aqdamu wa ahda wa aqwamu min alladziina 'ala tariqi al-asy'ariyah. فإنة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة أصعب غلق. فإنة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. Nah, yang kedua, jawaban yang kedua, ya, jawaban dari sisi yang kedua, bahwasanya apabila kita membandingkan, ya, orang-orang yang di tokoh-tokoh yang mereka berada di atas metode Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah, dengan tokoh-tokoh yang mereka berada di atas mazhab salaf, Syekh mengatakan ya dibandingkan, kita bandingkan ya, wajadna fi hadhihi at-tariqi, kita mendapatkan di mazhab ini, di metode ini itu madhab metode salaf, manhum ajallu wa a'zamu ahda wa aqwam, orang-orang yang mereka lebih mulia, lebih agung, lebih besar, ya, lebih terbimbing, lebih kuat, lebih kokoh, nah, dalam hal keilmuan, pemahaman, minalladzina ala tariqil asy'ariyah, dibandingkan orang-orang yang berada di atas metode mazhab asy'ariyah. Fal aimatul arba'ah, mulai dari imam-imam yang empat, imam-imam mazhab yang empat, ashabul madhahib, ya, al-matbu'ah, ashabul madhahib al-matbu'ah, pemilik mazhab yang diikuti, yang punya pengikut yang banyak, ya, siapa? Mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu empat yang dimaksud. Laisu ala tariqil asy'ariyah, mereka tidak di atas mazhab asy'ariyah. Tayyib, mereka ya ajal wa a'zam wa ahda wa aqwam dibandingkan Abu Hasan al-Asy'ari. Sama? Wa idzar taqaita ila man fawqahum, apabila anda menanjak, naik ketingkatan tabaqah yang ada di atas mereka dari kalangan tabi'in, lam tajidhum ala tariqil asy'ariyah, kalian tidak mendapatkan mereka di atas metode asy'ariyah. Ya. Baik. Wa idza 'alauta ila asr sahabati wal khulafai al-arba'ati ar-rasyidin, apabila naik lebih tinggi ke masa sahabat dan khulafa ar-rasyidin, lam tajid fihim man hadha hadwal asy'ariyah, anda tidak menemukan pada mereka satu pun yang berjalan ya di atas mazhab asy'ariyah. Fi asma'illah ta'ala, lam nama-nama Allah ta'ala wa sifati sifatnya dan wa ghairihima, dan selain masalah asma wa sifat, dan masalah akidah, tidak sama sekali. Ya. Mimma kharaja bihil asy'ariyah an tariq as-salaf, dari perkara-perkara yang asy'ariyah keluar dari metode salaf. Dari seluruh, dalam seluruh perkara-perkara yang asy'ariyah menyimpang dari metode salaf, mazhab salaf, tidak ada satupun dari mereka yang sejalan dengan itu. Dengan penyimpangan itu tidak ada. Naam. يقرأ. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة أيوة. والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية وبراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل طيب. Jelas ya. Jadi kalau mau berbicara tentang tokoh-tokoh yang menganut mazhab, kalian tidak bisa ya menjadikan tokoh-tokoh yang ada di kalangan Asy'ariyah sebagai patokan kebenaran, karena dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di mazhab salaf, sudah kita dengar mulai 4 imam mazhab, kemudian naik di atas tabi'in, kemudian naik di atas para sahabat, khulafaur rasyidin, ya. Mereka lebih hebat dalam segala hal daripada tokoh-tokoh yang ada di mazhab Asy'ariyah. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, nahnu la nungkir, kami tidak mengingkari ya, anna li ba'dil ulama'il muntasibina ila al-Asy'ari, bahwasanya sebagian ulama yang menyandarkan diri mereka kepada mazhab Asy'ari sebagai penganut mazhab Asy'ari, bahwa mereka memiliki qadama sidqin fil Islam. Nah, ada pijakan kebenaran ya mereka dalam Islam. Ada yang mereka persembahkan ya secara jujur ya untuk Islam. Ada. Nah. Ada andil mereka dalam Islam. Wa dhabba anhu, ada pembelaan mereka terhadap Islam. Wal inayata bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan perhatian ya terhadap kitab Allah Al-Qur'an, sunnah Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya dalam hal riwayatan wa dirayatan, mereka pelajari, mereka kaji ya, mereka punya andil ya terkait dengan Al-Qur'an dan hadis dalam hal riwayah, dalam hal periwayatan, dan dalam hal dirayah yakni penjelasan kandungan makna-maknanya ya. Wal hirsa ala naf'il muslimin, dan perhatian, semangat untuk memberi manfaat bagi kaum muslimin, wa hidayatihim, dan memberi hidayah, petunjuk bagi kaum muslimin, seperti yang kita ketahui tentunya di antara mereka ya yang bisa didapati pada kitab-kitab mereka seperti Al-Imam An-Nawawi ya menukil dari mazhab Asy'ari dalam syarah Sahih Muslim, begitu pula Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada dalam masalah al-asma' as-sifat ya. Naam. Dan mereka dikenal sebagai ahli hadis. Naam. Seperti yang digambarkan di sini, punya persembahan terhadap Islam. Naam. Andil ya pembelaan ya ada andilnya dalam hal periwayatan dan penjelasan hadis-hadis Rasul. Naam, An-Nawawi Syarah Muslim, Ibnu Hajar, Fathul Bari. Manfaatnya besar dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Walakin kan tetapi hadza la yastalzimu ismatahum min al-khata'. Tetapi ini tidak berkonsekuensi mereka terjaga dari kesalahan. Fima akhtau fi, dalam perkara yang mereka keliru. Ya, wala qabul qaulihim fi kulli ma qalu, tidak berkonsekuensi pula bahwa ya diterima seluruh ucapan mereka dalam seluruh apa yang mereka katakan. Ya, wala yamna'u min bayani khata'ihim, dan hal itu tidak menghalangi ya adanya penjelasan tentang kesalahan mereka. Ulama menjelaskan kekeliruan An-Nawawi Ibnu Hajar dalam madhab tersebut, ya, pada nukilan-nukilan mereka dalam syarah An-Nawawi dalam Fathul Bari Ibnu Hajar yang menukil dari madhab Asy'ari dalam hal al-asma sifat. Baik, kita tahu bersama Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah pernah di masa hidup beliau meluangkan waktu ada jalsah pembacaan Fathul Bari dibacakan kepada beliau, kemudian beliau memberi ta'liq-ta'liq, catatan-catatan ringkas, ya, tentang kekeliruan-kekeliruan akidah yang ada di dalamnya. Nah, dan ketika beliau menjelang wafatnya, ya, dan mungkin kesibukannya semakin padat, sempat menelpon kepada Syekhuna Muqbil Al-Wari'i. Dan ini diceritakan oleh Syekh Muqbil. Syekh Muqbil menceritakan kepada kita bahwa beliau ditelpon oleh gurunya, itu Imam Ibnu Baz rahimahullah. Syekh bin Baz meminta kepada Syekh Muqbil agar dia melanjutkan, ya, amalan tersebut, agar Syekh Muqbil melanjutkan amalan tersebut, yaitu memberi ta'liqat, ya, catatan-catatan terhadap Fathul Bari. Namun Syekh Muqbil menyampaikan bahwa beliau menolak dengan adab, penuh adab tentunya, ya, berudur bahwa beliau sendiri punya muallafat, punya karya-karya tulis yang sedang dikerjakan, yang harus diselesaikan, sehingga tidak punya waktu lagi untuk itu. Nah, jadi ya, itu manfaatnya besar. Jadi ini tidak menghalangi ulama untuk menjelaskan kebesaran nama Ibnu Hajar, ya, tidak menghalangi ulama untuk tetap, ya, menjelaskan kesalahan yang ada padanya dalam hal akidah yang ada dalam kitabnya Fathul Bari. Itu bisa dilihat ta'liqat Syekh bin Baz khusus masalah akidah. Nah, ya, dalam Fathul Bari. Tayyib waraddihi, dan membantah dia yang, ya, tidak menghalangi adanya penjelasan kesalahan mereka dan membantah kesalahan itu. Faham? Lima fi dzalika min bayanil haqq. Dikarenakan hal itu, ya, terkandung padanya penjelasan kebenaran. Wa hidayatil khalq, dan memberi petunjuk kepada makhluk. Nah, bayanul haqq wajib, menjelaskan kebenaran wajib. Hidayatul khalq wajib, tidak boleh mereka dibiarkan sesat bersama kesalahan seorang alim yang terjadi. Nah, namun itu juga tidak menjadikan ulama kemudian mentahdir, ya, kitab-kitab An-Nawawi dan Ibnu Hajar secara mutlak, kemudian tidak diambil manfaatnya sama sekali sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok Haddadiyah. Nah, yang seperti itu adalah Haddadiyah, kelompok yang sesat, yang ekstrim. Nah, yang merasa diri mereka lebih hebat daripada ulama yang ada, termasuk ulama sebelumnya. Nah, sehingga tidak mau lagi mengambil faedah-faedah dari kitab-kitab tersebut. Nah, tidak mengambil faedah kitab-kitab An-Nawawi, Ibnu Hajar, jadi dari kitab Syarh An-Nawawi, Syarah Muslim, kitab Fathul Bari, tidak mengambil faedah dari kitab Ibnu Hazm. Ini tidak benar. Ahlus Sunnah Jamaah ulama, imam-imam Ahlus Sunnah Jamaah yang datang setelah mereka tetap, ya, menganjurkan untuk mengambil fawaid dari kitab-kitab tersebut. Hanya saja diwaspadai kekeliruan-kekeliruan yang terkait dengan akidah, yang terkait dengan mazhab Asy'ari. Barakallahu fikum. Naam. Wala nungkiru. Wala nungkiru aidha anna li ba'dihi al-qasdan hasanan fi ma dhahaba ilayhi wa khufi 'alayhi al-haqqu fihi. Walakin la yakfi li qabul al-qawli husnu qasdi qa'ilihi. Bal la budda an yakuna muwafiqan li syari'ati Allah 'azza wa jalla. Fa in kana mukhalifan fa وجب رده على قائله كائنا من كان بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب. Kami juga tidak mengingkari, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa sebagian mereka, ya, ulama Asy'ariyah itu memiliki qasdan hasanan, memiliki maksud, niat yang baik. Nah, qasdan hasanan, niat yang baik, fima dhahaba ilaih, dalam madhab yang dia anut itu, wa khafi alaihi alhaqqu fi, dan tersembunyi atasnya kebenaran padanya sehingga dia salah jalur. Naam. Niat yang baik yang dimaksud di situ bisa ditaklik qasdan hasanan wa huwa tanzihullah ta'ala an mumathalatil makhluqin. Wa huwa tanzihullah ta'ala an mumathalatil makhluqin. Wa ma qasada tahrifal kitabi was sunnah. Niat baiknya dimaksud adalah tanzihullah ta'ala an mumathalatil makhlukin. Dia berniat untuk membersihkan, menyucikan Allah Ta'ala dari kesamaan dengan para makhluk. Ya. Dan dia tidak bermaksud sama sekali untuk menyelewengkan, memalingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak, bukan suatu unsur kesengajaan untuk melakukan tahrif al-kalam'an mawadi'i, untuk memalingkan ucapan Allah, ucapan Rasulnya dari makna yang sebenarnya, bukan. Sebenarnya maksudnya adalah tidak ingin menyamakan Allah dengan makhluk, namun salah faham, ya, tidak mengerti, ya, mazhab yang benar, kaidah yang benar dalam masalah ini. Nah, seperti yang digambarkan tadi An-Nawawi, Ibn Hajar, tanpa kitab-kitab mereka, karya-karya besar mereka, luar biasa manfaatnya, dimanfaatkan ahli hadis yang datang setelah mereka, ulama yang datang setelah mereka, tidak bisa, ya, berlepas diri, yani tidak bisa melepaskan diri dari penjelasan-penjelasan mereka. Nah, karena fawaidnya yang begitu banyak, dan menunjukkan mereka adalah orang-orang yang berijtihad, bersungguh-sungguh mencari kebenaran, ya, bersungguh-sungguh untuk berkhidmat untuk Islam. Hanya saja, subhanallah, dalam masalah al-asma wa sifat ini, ya, mereka terbawa oleh mazhab Asy'ari, terbawa oleh mazhab guru-guru mereka. Nah, yang berada di atas mazhab Asy'ari. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan, "Walakin la yakfi li qabuli qawli husnu qasdi." Qailih, akan tapi tidak cukup dalam menerima pendapat seseorang berpatokan dengan bagusnya niat orang yang berpendapat. Tidak bisa hanya sebatas itu, sekadar itu. Ya, balla budda yakuna muwafiqan li syari'atil azza wa jalla, akan tetapi harus sesuai dengan syariat Allah azza wa jalla. Fa in kana mukhalifan laha wajib radduhu ala qailih, apabila menyelisihi syariat Allah azza wa jalla wajib ditolak, ya, atas pelaku, atas orang yang mengucapkannya. Kainan man kana, siapapun dia, li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd, barang siapa beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kaya, maka itu tertolak. Nah, lafaz ini ada riwayat Muslim dari hadis Aisyah, ya. Dan kita tahu, ya, masyhur ma'ruf ucapan Imam Malik yang mengatakan dari dalam masjid Nabi SAW, dari atas mimbar Nabi SAW, mimbar masjid. Nah, dari atas mimbar Masjid Nabawi mengatakan na'am kullu ahadin yu'khadh min qawlihi wa yurad illa sahiba hadzal qabr. Kemudian menunjuk ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap orang yu'khadu min qawli wa yurad, bisa diambil dari ucapan dan bisa ditolak, illa sahib hadal kubur, kecuali penghuni kuburan ini, menunjuk kepada kuburan Nabi SAW. Nah, ثم الأخير ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة, kemudian apabila orang yang mengucapkan itu dikenal ya nasihatnya, nah dikenal sebagai orang yang menasihati kaum muslimin, wasidqi fi talabil haqq, dikenal kejujurannya dalam mencari kebenaran, u'tadhira anhu fi hadhihi al-mukhalafah, u'tadhira anhu fi hadhihi al-mukhalafah. Nah, dia diberi udzur dalam penyelisihannya ini, ya. Baik. Dia diberi udzur. Nah, dan kita doakan dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak benci orangnya. Tetapi penyelisihannya kita tolak. Naam. Kata Syekh di sini takliknya, wala nakrahu ala ma qala wa la nubghiduhu. Takliknya, fa'tadhira anhu fi hadhihi al-mukhalafah. Takliknya, wala nakrahuhu ala maqal, wala nakrahuhu ala maqala, wala nubghiduhu. Bal naqulu hadzal rajulu bashar. Bal naqul hadzal rajulu bashar. Yajuzu alayhi ma yajuzu ala al-bashar. Yajuzu alaihi ma yajuzu ala al-bashar min al-khata'i. Wa nas'alullaha lahu al-'afwa wal-maghfirah. Tayyib, diberi udzur, wala nakrahuhu ala maqal, dan kita tidak membenci dia atas ucapan yang salah itu, wala nubghiduhu, ya kita tidak membencinya, bal naqul, melainkan kita mengatakan hadzal rajulu bashar, orang ini manusia, yajuzu alaihi ma yajuzu ala al-bashar min al-khata, boleh saja terjadi padanya kesalahan apa yang terjadi ya pada manusia, itu biasa. Wa nas'alullaha lahul afwa wal maghfirah, dan kita memintakan kepada Allah, memohonkan kepada Allah untuknya ampunan, maaf dan ampunan dari Allah taala. Tayyib, kelanjutan keterangan Syekh penutupnya, wa illa, dan jika tidak demikian, yakni orang yang mengucapkan suatu kesalahan tersebut tidak dikenal dengan nasihatnya, tidak dikenal kejujurannya dalam mencari kebenaran, ya ta'liq aliku ala hadha wa illa ta'liq, bal huwa da'iyatun ilal bid'ah, bal huwa da'iyatun ilal bid'ah musirrun 'alaiha wa la yaqbalu an-nasihah, bal huwa da'iyatun ila al-bid'ah. Musirrun 'alayha wa la yaqbalu an-nasihata. Bal huwa da'iyah, bahkan dia dikenal sebagai da'iyah ila al-bid'ah, dai yang berdakwah mengajak kepada bid'ahnya, aktivis bid'ah, musirun 'alaiha, dia bersikeras di atas kebid'ahannya, wala yaqbalun nasihat, dan tidak mau menerima nasihat, memperjuangkan bid'ahnya, mendakwakannya, menyerukannya. Yang seperti ini kata Syekh, umila bima yastahiquhu, umila bima yastahiquhu, maka dia diperlakukan ya dengan perlakuan yang pantas diterimanya, ditahdir ya, boikot, faid bisu'i qasdihi wa mukhalafatihi, dengan sebab jeleknya niatnya dan penyelisihan yang ada padanya. Nah, seperti halnya Imam Rabi' bin Hadi al-Marhali misalkan membongkar kesesatan tokoh Sayyid Qutb. Ya. Atau mubtadi' yang sangat besar dan banyak ya bid'ahnya. Baik. انتهينا من هذا بارك الله فيكم سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك